Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi syukru lahu wa tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya nikmat thalabul ilm. Nikmat kita senantiasa bisa mengkaji, mengilmui dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang insyaallah taala akan bisa memberikan banyak pencerahan kepada kita dan juga bisa memberikan motivasi kepada kita terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan ini semuanya akan bisa menjadi modal dan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang paling mudah untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mengais ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya jalan menuju jannahnya. Maka ini harapan kita dan senantiasa kita berusaha untuk menapai jalan ini. Karena itu ikhwan dan akhwat sekalian, dari Yayasan Al-Madinah Surakarta dan khususnya dalam hal ini bidang dakwah dan sosial yang bekerjasama dengan pendidikan adalah senantiasa menghasung dan memotivasi kita bersama untuk senantiasa menyibukkan diri kita dengan belajar, menyibukkan diri kita dengan ta'lim wa ta'allum, yang hal ini insyaallah manakala kita disibukkan dengan hal seperti ini, insyaallah kita tidak akan tersibukkan dengan yang lainnya. Maka satu hal yang tentunya harus kita cermati dan kita mengerti bersama bahwasanya musuh-musuh Islam itu demikian banyaknya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Umat-umat itu senantiasa mengerumuni kalian seperti serangga-serangga itu mengerumuni makanan yang ada di atas nampan. Para sahabat bertanya, "Qalu aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kita ketika itu sedikit wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, "Bal innakum katsir walakinnakum ghutha ka ghutha as-sayl atau kama qala alaihi salatu wasalam." Bahkan jumlah kalian banyak namun tidak ubahnya kalian adalah seperti buih yang terbawa banjir. Kualitas nilai dari seorang muslim di akhir zaman seperti ghutha. Maka bagaimana kita mengembalikan power kita agar kualitas kita lebih bermakna, lebih berbobot adalah dengan ta'lim wa ta'allum. Senantiasa menyibukkan diri kita dengan ilmu. Dan ini ahlus sunnah wal jamaah adalah sibuk dengan ilmu, bukan sibuk dengan yang lainnya. Dan ini wasiat-wasiat para masyayikh, para ulama kita. Masyayikh kita di Yaman. Dan mereka sebenarnya dipancing-pancing untuk bisa terpancing. Namun alhamdulillah dengan izin Allah dan taufiknya tidak terpancing. Karena kalau kemudian terpancing, ini yang kemudian mereka inginkan, habis sudah. Ada sarana, ada bagaimana untuk menghabisi kepada ahlus sunnah. Dan ini TO-nya. Dan itu kita lihat wasiat Nabi SAW seperti itu. Senantiasa bagaimana mengerumuni kepada ahlus sunnah kaum muslimin ketika power kaum muslimin ini semakin hilang. Karena itu kami sangat-sangat mengharapkan ta'awun dan kerjasamanya untuk senantiasa bisa mengadakan yang seperti ini dalam rangka untuk kita tiada lain menyibukkan diri kita dengan ilmu, yang dengan ini insyaallah ta'ala akan memberikan kepada kita banyak manfaat, khususnya untuk diri kita dan juga kepada umat. Dan Rasulullah SAW mengingatkan juga kepada kita, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Maka sekali lagi saya menghimbau dan menghasung kepada hadirin wal hadirat semuanya untuk kita senantiasa berusaha menyibukkan diri kita dengan ilmu dan tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Manakala kita sibuk dengan ini, insyaAllah yang lainnya akan tersingkirkan. Kemudian kami juga dari Yayasan Al-Madinah, dalam hal ini dengan bidang dakwah sosial dan juga bekerjasama dengan pendidikan, yang juga dengan takmir Masjid Al-Umar, ini mengucapkan jazakumullah khairah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersatu padu, yang telah bau-membau untuk bisa terselenggaranya kajian dan daurah kali ini bersama Ustaz Sufyan Rurai hafizahullah ta'ala. Demikian pula kepada masyarakat Windan, Windan Baru, khususnya di sepanjang Jalan Hamzah Raya ini, yang juga telah banyak memberikan kontribusi, maka kami hanya bisa memberikan, mengucapkan dan mendoakan jazakumullah khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan yang lebih baik. Demikian pula kepada rekan-rekan dari panitia yang tentunya siang malam selalu rapat koordinasi dan juga kerja bakti, sampai hari ini masih terus sibuk untuk suksesnya jalan majelis ini. Maka juga kami secara pribadi dan juga dari yayasan mengucapkan jazakumullahu khairan. Demikian pula kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali di sana sini ada kekurangan dan juga kekurang nyamanan, maka kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan dengan mungkin masukan, saran dan juga usul dari hadirin wal hadirat bisa kami terima untuk kemudian kenyamanan pada event-event berikutnya, pada acara-acara daurah berikutnya, agar khususnya bagi para jamaah bisa lebih nyaman, bisa lebih khusyuk dalam talabul ilm. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dengan apa yang kita jalankan pada hari ini dan esok hari insyaAllah ta'ala. Dan juga kami mengingatkan sedikit tambahan bahwa insyaAllah besok perjalanan Ustaz Sufyan juga akan berlanjut ke Kampung Laut dan juga ke Rawajaya di Cilacap bersama dengan para muallaf di sana. Maka juga dibuka donasi juga kepada para hadirin wal hadirat, bagi yang menginginkan untuk menyalurkan dananya, maka kami juga insyaAllah ta'ala siap untuk menampungnya, dan insyaAllah nanti akan dikoordinasikan dengan saudara-saudara kita yang ada di Kampung Laut dari para muallaf. Dan perlu diketahui juga bahwa kemarin di bulan haji, di pas Idul Adha, juga ada satu keluarga pendeta ya, dari sana yang masuk Islam ya, yang juga diislamkan oleh kawan-kawan kita di Pondok Utsman bin Affan di Rawajaya. Dan alhamdulillah terus berlanjut. Ini maka ini juga tentunya satu yang juga membutuhkan ta'awun dari ikhwah semuanya untuk menguatkan barisan dan juga mengokohkan akidah kita. Lebih lagi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan tauhid. Maka ini merupakan power yang paling utama, power yang paling kuat dari apa yang kita miliki. Maka kalau power ini lemah, na'udzubillah sama na'udzubillah, kita tidak tahu yang lainnya kayak apa. Maka ini permasalahan akidah, permasalahan tauhid adalah permasalahan sangat pokok terkait hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wafaqana Allah wa iyyakum min kulli khair, innahu waliyyu dhalika al-qadiru alayh, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.